السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين في حرمتي. Terakhir kita bahas tentang contoh ucapan dari mereka-mereka yang mengucapkan kalimat-kalimat istihadiyah. Ini kaum tasawuf, kaum sufi ekstrim, sufiyatul kalam, sufiyah dari jenis ahlil kalam yang membagi akidah menjadi akidah ammah, akidah khassah, dan akidah khassatul khassah. Membagi akidah menjadi tiga: akidah umum, akidah khusus, dan akidah khususnya orang khusus. Qadibidina azakumullah, yang ternyata mereka menganggap akidah tauhid la ilaha illallah, uluhiyah yang kita kenal, dianggap oleh mereka sebagai akidah orang awam, akidah umum, akidahnya orang-orang awam. Adapun akidah khusus, akidah yang mereka dapatkan dari pikiran mereka, dari perasaan mereka, dengan mempelajari alam semesta, dengan mempelajari ini dan itu, dengan ahlul kalam, mereka akan menambah keyakinan, kata mereka, dan keyakinan itulah yang dikatakan orang-orang khusus. Lebih daripada itu, ada lagi orang-orang yang lebih khusus lagi, yang mereka bisa merasakan dengan hatinya bahwa Allah menyatu dengan dirinya. Ini akidah khusus orang-orang khusus. Na'udzubillah, orang yang sudah mencapai tingkat kekufuran dikatakan orang yang paling berakidah, paling bertauhid, yaitu yufdi ila al-ittihad. Undur ila ma ansyada syekhul Islam Abu Ismail al-Ansari rahimahullah, hadza yaqulu syi'ra. Lihatlah apa yang diucapkan oleh Syekhul Islam Abu Ismail Al-Ansari rahimahullahu taala, haitsu yaqulu syi'ran, bagaimana dia katakan dalam syairnya, yang walaupun dia rahimahullah adalah seorang yang tidak dikatakan wahdatul wujud, bukan dari kalangan sufi, tetapi karena seringnya manusia mengucapkan dengan lafaz-lafaz tersebut di kalangan sufi, akhirnya terucaplah kalimat ini pada syair-syair sebagian ulama. Ma wahada al-wahid min wahid, id kullu man wahada jahid. Lihat kalimatnya. Tidaklah mentauhidkan yang satu seorang pun, karena sungguhnya yang mentauhidkannya adalah orang yang menentangnya. Yang mentauhidkannya adalah orang yang menentangnya. Tauhidu man yaltiq an na'tihi, tauhidnya orang yang menyebut sifat-sifatnya. Justru ariya abtalah al-wahidu, dia dalam keadaan kosong dan ditentang oleh al-wahid, ditentang oleh Allah yang satu. Tauhiduhu iyyahu tauhiduhu wa na'atun man yan'utuhu lahidu, yang namanya mengesakan dia adalah mengesakannya. Adapun yang mensifatinya dengan sifat-sifat, berarti dia adalah orang mulhid atau dia adalah mulhid yang menyimpang. Apa kata Syekh Asy-Syarih rahimahullahu taala, wa in kana qailuhu rahimahullahu lam yurid bihi al-ittihad, walaupun pengucapnya tidak memaksudkan wahdatul wujud, lakin dzakara lafdan mujmalan, tapi lafaznya terlalu mujmal, terlalu global, yang mahtamilan jadbuhu bihi al-ittihadi, yang memungkinkan diseret untuk mendukung orang-orang yang berpendapat dengan ittihad wahdatul wujud. Wa aqsama billahi jahda aymanihi annahu ma'ah, bersumpah dengan setinggi-tinggi sumpah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Walau salakal alfadhu syar'iyyah allati la ijmala fiha kana afaq, kalau saja dia menjalani jalan-jalan lafaz-lafaz syar'i, bisa dia selamat. La ijmala fiha, enggak ada kekaburan di dalamnya. Maka kana haqqu, maka itu lebih pantas, lebih berhak. Kalimat yang dikatakan mujmal adalah kalimat yang berbahaya. Kalimat yang berbahaya. Bisa ditafsirkan ke sana, bisa ditafsirkan ke sini. Bahwasanya aku demi Allah yakin, yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan satu dan tidak ada yang lainnya. Kemudian dia menyatakan dengan kalimat-kalimat yang senada dengan itu, tetapi tidak memakai kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau saja pakai kalimat syar'i, kalimat yang dikatakan tidak ada ilah yang maknanya ma'bud illallah, niscaya itu lebih berhak, lebih pantas, lebih cocok, lebih tepat. Iya kan? Tapi kalau mengatakan pokoknya hanya Allah, tidak yang lain, apa ini? Mujmal. Pokoknya hanya satu Allah dan tidak peduli yang lain, dan aku tidak tahu yang lain, di hatiku hanya ada Allah. Kalimat ini mujmal. Yang namanya mujmal bisa ditafsirkan secara benar, bisa pula ditafsirkan secara batil. Bisa ditafsirkan maksud saya, hati saya hanya mengagungkan Allah dan tidak mengagungkan lain. Saya hanya beribadah dan menghambakan diri dengan hatiku hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lain. Dan ini hak. Sehingga hatinya tidak mau tunduk pada perbudakan-perbudakan dunia. Saya hatinya hanya tunduk oleh Allah, tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Abidan lillah. Ini benar. Tetapi makna kalimat tadi bisa ditafsirkan pula kepada makna lain. Bisa ditafsirkan kepada makna wahdatul wujud, bahwa yang lain tidak ada kecuali Allah. Maka semua ini Allah. Dan aku pun tidak ada kecuali Allah pada diriku. Na'udzubillah, itu wahdatul wujud. Qul inna a'udzubikumullah, sehingga walaupun pengucap syair tadi tidak menyatakan atau tidak bermaksud wahdatul wujud, tapi kalimat-kalimat yang samar seperti itu yang berbahaya. Kalimat yang akan ditarik oleh kaum sufi wahdatul wujud kepada apa yang mereka maksud. Walau salakal alfaz syar'iyyah, kalau saja dia mengambil lafaz dengan lafaz-lafaz syar'i, lakana ahaq, niscaya itu lebih pas. Ma'annal ma'na alladhi hama hawlahu law kana matluban minna lanabbaha syari' alaih ودع الناس إليه وبينه فإن على الرسول البلاغ المبين. Qulna a'udzukum Allah, kalau saja kalimat itu yang di sekitarnya memang termaksud yang dimaksud pas, itu yang dimaksud dengan kalimat itu, niscaya syariat pun akan menggunakan lafaz itu. Kalau memang itu benar, niscaya syariat pun akan menggunakan lafaz tersebut, bahwa tidak ada yang hakiki kecuali Allah. Kalimat mujmal. Kalau kalimat itu tepat, niscaya akan terucap dalam Al-Quran, atau terucap dalam ucapan Rasul, atau terucap dalam ucapan sahabat. Bahwa semua ini tidak ada yang hakiki, semuanya abstrak kecuali Allah. Ini lafaz dari mana? Dari la ilaha illallah. La ilaha illallah maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. La ilaha illallah maknanya adalah tidak ada yang diibadahi dan tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Itu maknanya. Maka kalau dikatakan adakah langit? Ada. Adakah bumi? Ada. Adakah kamu dan saya? Ada. Allah pun ada. Loh, berarti sama Allah dengan makhluk? Beda. Keberadaan kalian hanya sementara dan kemudian mati. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala hayyun la yamut. Wal jinnu wal insu yamutun sebagaimana zikir Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala hayyun la yamut. Sedangkan manusia dan jin pasti akan mati. Ikhwan bin na'azakumullah, sehingga makna la ilaha illallah bukan ke sana. Bukan berbicara masalah abstrak atau tidak abstrak, tetapi berbicara tentang al-ma'bud. Yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun langit ada, tidak berhak diibadahi. Walaupun bumi ada, tidak berhak diibadahi. Walaupun segala makhluk-makhluk yang besar seperti matahari, tidak berhak untuk diibadahi. Qulna na'udzukum Allah illa Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala wahdahu la syarikalah. Fa aina qala ar-rasul hadha tauhidul 'amma wa hadha tauhidul khassa wa hadha tauhidul khassatul khassa. Baik, kita tanyakan pada mereka, apakah ada ucapan Nabi yang mengatakan ini tauhid ammah, tauhid umum, tauhid orang awam, ini tauhidnya orang khusus, dan ini tauhidnya orang khusus, yang orang khusus. Aw ma yuqarribu min hadzal ma'na, atau yang semakna dengan ini. Apa ada? Aw ashara ila hadzal nuqul wal 'uqul hadirah, atau sebagaimana isyarat yang diisyaratkan kepada nukilan-nukilan atau akal yang hadir, yang ada. Apakah ada ya kalimat yang seperti itu? Kalimat ini tauhid khusus, tauhid umum, tauhidnya orang awam, tauhidnya orang khusus. Fa hadza kalamullahil munzal ala rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihatlah ucapan Allah yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an. Wa hadhihi sunnatur rasul, dan lihat pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadza kalamu khairul qurun, dan ini pula ucapan-ucapan para khairul qurun, manusia-manusia yang terbaik setelah Rasul. Lihat Al-Qur'an, lihat sunnah-sunnah Rasul, lihat ucapan para sahabat, generasi pertama umat ini. Wa sadatil arifina minal a'immah, dan para sadat, para tokoh-tokoh ahli, yakni ahli ma'rifah, yang kenal Allah Subhanahu wa taala dari para imam-imam, para ulama. Hal jaa dzikrul fana'i fiha, lihat semuanya, baca seluruhnya. Hal dzakara fiha al fana, apakah disebut di sana istilah fana? Apakah disebut dalam Al-Qur'an istilah fana? Apakah disebut dalam hadis-hadis yang sahih istilah fana? Apakah disebut dalam ucapan-ucapan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in istilah yang seperti ini? Wa hadha taqsim an ahad minhum, atau pembagian-pembagian ini, pembagian tauhidul khassa, tauhidul ammah, apakah ada dari mereka pembagian seperti ini dari para sahabat wa tabi'in? Tidak akan didapat sama sekali, wala fil Qur'an, wala fis sunnah, wala 'inda kalami a'immah min as-sahabati wat tabi'in. Wa qad dhamma Allah ta'ala al-ghulu, wa inna ma hasala hadha min ziyadati al-ghulu, hanya saja terjadi pembagian tadi atau terjadi istilah sana dari ekstremnya, berlebih-lebihannya mereka kaum sufi, sufiyatul kalam, ghulu bid-din, hasil dari ghulu mereka dalam agama. Wal mushabbih li ghulu al-khawarij, yang mirip dengan ghulunya khawarij. Bal li ghulu an-nasara, bahkan mirip pula dengan ghulunya kaum nasrani. Wa qad damma Allah ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencerca al-ghulu yang seperti ini. Wa naha anhu, dan Allah melarangnya dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Kata Allah, wahai ahlul kitab, jangan berlebih-lebihan dalam agama kalian. Jangan ghulu, ekstrim, melampaui batas dalam agama kalian. tanpa kebenaran. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qaddallu. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu mereka-mereka yang telah sesat. Qaddallu min qablu, telah sesat sebelumnya, wa adallu katsiran, dan menyesatkan kebanyakan manusia. Wa adallu an sawa'is sabil, dan sesat menyimpang dari jalan yang lurus. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Qulna a'udzubikumullah, artinya Allah melarang dari sikap ghulu. Yang sikap ghulu itu mengikuti kaum ahlul kitab. Walaupun yang dipanggil di sini ayat ahlul kitab, wahai ahlul kitab, tetapi makna ayat ini adalah wahai ahlul kitab, jangan kalian ghulu. Dan wahai kaum muslimin, jangan seperti mereka. Jangan seperti mereka yang dikatakan oleh Allah qaumin qadallu min qablu. Jangan kalian ghulu seperti kaum-kaum yang telah lebih dulu sesat. Yaitu kaum Nasrani yang mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Nabi Isa adalah jelmaan Tuhan. Yang mengatakan bahwa Nabi Isa dan Tuhan adalah satu wujud, satu kesatuan. Bahkan Isa ibunya dan Tuhan Bapa, kata mereka, adalah tiga yang menyatu, melebur jadi satu. Wahai kaum muslimin, wahai kaum sufi, jangan kalian meniru ucapan Nasrani. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang Nasrani. Jangan kalian menganggap bahwa Allah menyatu dengan saya, Allah menyatu dengan wali fulan, atau menyatakan manunggaling Gusti kaulo, atau manunggaling kaulo Gusti. La haula wala quwata illa billah. Wallah, ini mirip dengan akidah Nasrani. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam fatwanya menyatakan, sungguh mereka kaum Wahdatul Wujud ini lebih kufur daripada Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena kaum Nasrani hanya menyatakan Isa adalah Tuhan atau menyatu dengan Tuhan. Tetapi mereka menyatakan semua yang ada di alam semesta ini menyatu dengan Tuhan. Bayangkan. Qulna a'udzubikumullah. Mereka dalam keadaan menyatakan siapapun itu adalah Tuhan. Karena Allah menyatu dengan seluruh alam ini. Ada hululiyah, ada wahdatul wujud. Qul inna a'udzubikumullah al-hululiyah, Allah itu meresap katanya kepada seluruh benda-benda ini. Maka kamu lihat ke sana kemari tidak lain kecuali kamu lihat Tuhan, katanya. Betapa kufurnya, lebih kufur dari kaum Nasrani. Qul inna a'udzubikumullah, sampai-sampai mereka tokohnya itu Ibnu Arabi At-Taghut mengatakan dengan kalimat yang mengerikan bahwa tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhan kami, dan tidak pula Tuhan kecuali pendeta di gereja-gerejanya. Kalimat apa ini kalau bukan kalimat kufur yang lebih melebihi kufurnya Nasrani. Qul inna a'udzubikumullah, bahkan melebihi kufurnya orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin menyatakan Lata, Uzza dan Manat adalah Tuhan-Tuhan kami, Tuhan-Tuhan kecil. Sedangkan mereka menyatakan Lata, Uzza, Manat dan Ka'bah dan semua benda-benda, semua batu-batu adalah Tuhan kami. Semua berhala yang ada di dunia ini adalah Tuhan kami. Semua benda dari batu ataupun dari kayu itu adalah Tuhan kami. Ayuhuma akbar, golongan mana yang lebih kufur? Bagaimanapun juga satu Tuhan atau banyak Tuhan mereka selain Allah, mereka menyekutukan Allah dengan satu ataupun dengan sepuluh, sama-sama kafir. Maka Allah katakan, ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Jangan ghulu istilah fana bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyatu dengan dirinya. Ini adalah sesuatu istilah yang bid'ah, istilah yang tidak didapat dalam Quran, tidak dapat dalam Sunnah, tidak pula didapat dalam ucapan para salafus saleh, enggak juga didapat dari para imam-imam ahli Sunnah. Tidak didapat dari ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, tidak didapat dari ucapan Imam Ahmad rahimahullah, tidak didapat dari ucapan Imam Malik maupun para ulama setelahnya. Kalau mereka berkata, tapi maksudnya fana bukan begitu. Maksudnya fana itu kami hilang, kami tenggelam di dalam tauhid, katanya. Bukan menyatu dengan Allah, tapi kami tenggelam di dalam tauhid. Bagaimana kita jawab? Kita katakan pada mereka, istilah itu bukan istilah yang syar'i. istilah yang tidak dikenal dalam Quran, istilah yang tidak dikenal dalam hadis, istilah yang tidak dikenal oleh para salafus saleh dan para ulama. Kalamun mujmal, ucapan yang global, enggak jelas. Apa maksudnya? Apa maksudnya tenggelam dalam tauhid? Qul inna a'udzubikumullah, sehingga apakah mereka menjawab atau tidak menjawab tetap tidak bisa diterima kalimat itu. Kalau mereka menyatakan betul-betul Allah menyatukan mereka, kufurlah mereka. Kalau mereka menyatakan maksudnya begini, maksudnya begitu, mereka mubtadi'un dhal, ahlul dhalal. Memakai istilah-istilah bid'ah yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "La tusajjidu fashaddadallahu alaikum. Fa inna man kana qablakum shaddadu fashaddadallahu alaihim fatilka baqayahum bis-sawami' wad-diyarat rahbaniyatan ittada'uha ma katabnaha alaihim." Qul inna a'udzu billah. Hadis yang dikatakan mendekati hasan. Qala, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan jangan kalian tasyaddud. Mirip dengan makna hulu, yakni berlebih-lebihan. Syaddadallahu alaikum, niscaya Allah akan memberatkan atas kalian. Kalian jangan memberat-beratkan diri kalian berlebih-lebihan, niscaya Allah akan memberatkan atas kalian. Orang-orang sebelum kalian ekstrim, berlebih-lebihan, memberatkan diri mereka, maka Allah beratkan atas mereka. Fatilka baqayahum, merekalah, lihatlah mereka, baqaya, sisa-sisa orang-orang tersebut masih ada di sawami' wa diyarat, di tempat-tempat ibadah mereka yang mereka namakan sawami', sawma'ah wa diyarat, tempat-tempat mereka, di gereja-gereja mereka, di tempat biarawan dan biarawati mereka. Lihatlah, rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, rahbaniyatan ibtada'uha, bid'ah rahbaniyah yang mereka ada-adakan, yang Allah tidak pernah mewajibkan atas mereka. Qul inna a'udzubikumullah, mereka dalam keadaan mengada-adakan bid'ah yang namanya bid'ah rahbaniyah. Tidak mau makan daging, tidak mau menikah, hanya makan tumbuh-tumbuhan, tidak mau keluar dari biaranya, terus di biara sampai matinya. Siapa yang mengajarkan demikian? Nabi Isa? La wallah. Nabi Isa tidak mengajarkan demikian alaihi salam. Siapa yang mengajarkan? Kata Allah, "Ma katabna 'alaihim." Kami enggak pernah mewajibkan mereka seperti itu. Mereka sendiri yang mengadakan acara-acara yang memberatkan diri mereka. Mereka sendiri yang mengadakan kebid'ahan-kebid'ahan, ibtada'uha maka tabnaha alaihim, sehingga mereka menyelisihi fitrahnya sendiri. Ternyata bid'ah rahbaniyah dari kaum Nasara diikuti pula oleh kaum muslimin, atau sebagian kaum muslimin, sebagian kecil kaum muslimin, dari orang-orang bodoh, orang-orang yang dungu, yang enggak mengerti tentang agama ini, sehingga mereka terbawa. Terbawa dengan bid'ah rahbaniyah. Saya tidak mau menyibukkan diri dengan perempuan, saya tidak mau menikah, saya mau ibadah terus-menerus. Saya tidak mau menyibukkan diri dengan urusan dunia, saya akan duduk di mihrab ini terus sampai saya mati, ibadah terus. Kalau mau makan, ambil daun-daunan, saya makan. Masya Allah, ajaran siapakah itu? Di dalam kitab dari para ulama dinyatakan di sana riwayat-riwayat tentang para sahabat. Baik, yang paling sahihnya adalah hadis yang diriwayatkan dalam kitab-kitab sahih tentang tiga sahabat yang menyatakan bagaimana ibadah Rasulullah SAW. Dan mereka setelah dikabarkan oleh para istri-istri Nabi tentang ibadah Rasulullah, ka'annahum taqalluha, maka mereka menganggapnya itu sedikit, dan mereka berkata, kalau aku akan puasa terus-menerus. Yang kedua, kalau aku akan ibadah terus dan tidak akan menikah. Yang ketiga menyatakan, sungguh aku akan bangun malam dan tidak akan tidur. Sesahih. Qul inna a'udzu billahi. Ternyata semangat mereka yang begitu tingginya Disalahkan oleh Rasulullah SAW. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ma'dzurun, mereka punya udzur. Apa udzurnya? Mereka waktu itu belum tahu. Maka ketika ditegur oleh Rasulullah SAW, mereka menyatakan sami'na wa ata'an. Selesai. Tetapi orang-orang sekarang yang sudah diingatkan berkali-kali bahwasanya Rasulullah SAW menegur para sahabat yang ingin puasa terus-menerus dan tidak berbuka, yang ingin salat malam dan tidak akan tidur, yang akan beribadah terus-menerus tidak akan menikah, Rasulullah menyatakan sungguh aku bangun malam dan aku tidur, dan aku berpuasa dan kadang berbuka, wa ana atazawwajun nisa, dan aku mengawini para wanita, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan ajaranku ini bukan golonganku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan dalam riwayat disebutkan Rasulullah SAW di awalnya dengan kalimat ana atqakum lillah, aku adalah orang yang paling takwa, puncak ketakwaan. Rasulullah SAW menyatakan kepada mereka ana atqakum lillah, aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah, yang lebih takwa dari kalian semuanya. Artinya kalau kalian lebih dari Rasulullah itu bukan bagus. Apakah kalian merasa lebih takwa dari Rasul, merasa lebih hebat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kata Rasulullah SAW, aku mengajarkan begini, barang siapa yang lebih dari ini maka itu adalah sesuatu yang merupakan ketidaksukaan terhadap ajaran. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Qad ibn a'azakumullah, dalam kitab al-i'tisam oleh Imam Syafi'i rahimahullah disebutkan di sana riwayat dan asar-asar, di antaranya asar sahabat yang menyatakan ya Rasulullah inni law akulu al-laham an tashri ila an-nisa, ya Rasulullah kalau aku makan daging kemudian muncullah semangatku kepada para perempuan, yakni syahwatnya naik, maka aku tidak lagi mau makan lagi. Kata Rasulullah SAW, kulil lahma wa sawm, makanlah daging dan puasalah. Lihat ajaran Rasulullah SAW untuk mengurangi syahwatnya, bukan tidak makan daging. Bagaimana mungkin ada upaya yang bertentangan dengan ajaran Rasul? Rasulullah SAW mengajarkan aulim walau bisyah, walimahlah dengan seekor kambing, walaupun dengan seekor kambing. Juga ucapan Rasulullah SAW dalam masalah kurban, sekian banyaknya, bahkan dalam Al-Quran dianjurkan untuk berkorban di hari raya, daging juga. Jadi disunahkan pula untuk menyembelih seekor kambing kalau lahir anak perempuan, atau dua ekor kambing kalau lahir anak laki-laki, daging juga. Kalau memang daging itu suatu yang jelek, akan menambah semangat syahwat dan akan melupakan dari ibadah, niscaya akan dilarang dalam Quran dan Sunnah. Karena firman Allah Subhanahuwataala, Rasulullah menyatakan, makanlah daging dan puasalah untuk mengimbangi syahwat tadi dengan puasa, bukan dengan meninggalkan perkara-perkara yang halal. Karena firman Allah Subhanahuwataala, puasanya pun diajarkan oleh Rasulullah SAW, puasa 3 hari dalam sebulan. Ayyamul Bidh. Kalau masih merasa kurang, puasalah puasa hari Senin dan Kamis, atau dalam riwayat puasa sehari, tidak puasa 2 hari. Puasa lagi sehari, tidak puasa 2 hari. Kalau masih merasa kurang, puasalah seperti Nabi Dawud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Dan tidak ada yang lebih bagus dari itu. Artinya kalau lebih dari itu, jelek, tidak bagus. Qanibirina'azakumullah, ajaran agama ini tidak diukur dengan banyak-banyakan. Lebih banyak, lebih baik. Tidak. Tapi diajarkan mana yang paling tepat dengan sunnah, itu lebih baik. Yang paling tepat dengan ajaran Rasulullah SAW, itu yang paling baik. Dan tidak ghulu, tidak tashajjud. Dan Rasulullah menyatakan, la tushajjidu, jangan kalian memberat-beratkan diri kalian. Qanibirina'azakumullah, apa kaitannya dengan apa yang kita bahas sebelumnya? Tentang tauhid mereka. Mereka ghulu, bukan hanya dalam masalah makan, bukan hanya dalam masalah puasa, bukan hanya dalam masalah ibadah mereka. Ternyata dalam masalah akidah pun mereka ghulu. Masih belum merasa dia bertauhid kecuali kalau sudah sampai tingkat fana yang mereka ada-adakan tadi. Itu ghulu. Masih merasa belum bertauhid kalau ibadah sholat biasa, sholatnya, puasanya biasa, sebulan penuh biasa, itu belum bertauhid. Terus bagaimana? Kamu terus berpikir sampai nanti kamu merasakan seakan-akan kamu itu betul-betul menyatu dengan Tuhan, itu baru tauhid. wala haula wala quwata illa billah. Maka mereka mulai mengadakan riyadhah. Lihat istilahnya. Mereka ini bukan istilah dari Ahlus Sunnah, istilah dari mereka sendiri. Riyadhah istilahnya. Apa terjemahannya riyadhah? Olahraga toh. Tapi mereka bilang latihan. Latih supaya bisa, harus bisa. Latih sehingga mereka tidak mengatakan zikir itu ibadah, latihan. Ayo kita latihan. Berupaya untuk mengucapkan la ilaha illallah dalam satu nafas. Kalau sudah mampu, dua kali la ilaha illallah dalam satu nafas. Kalau sudah mampu, tiga kali, sepuluh kali, seratus kali. Dan syekh kami, guru kami sudah berhasil dalam satu nafas sekian ratus kali la ilaha illallah. Majnun. Sara majnunan. Akhirnya jadi junun, jadi gila dia. Mengucapkan tidak mengerti maknanya dan tidak peduli dengan maknanya. Yang penting dia bisa mengucapkan sebanyak-banyaknya. Sampai ketika dia antara sadar dengan tidak sadar, atau pingsan, atau dia dalam keadaan sudah stres, atau lebih tepatnya sudah dimasuki jin. Baru mereka berkata, saya betul-betul merasakan fana. Saya tenggelam dalam tauhid. Astagfirullahaladzim. Tenggelam dalam godaan syaitan. Bukan tenggelam dalam tauhid. Tenggelam dalam wasawis syaitan. Tenggelam dalam godaan-godaan iblis. Sehingga dia tidak sadar lagi apa yang dilakukannya. Demikian ajaran mereka-mereka para wahdatul wujud atau al-fululiyah. Qawlu, kemudian Syekh Al-Imam Abu Ja'far Tahawi rahimahullah melanjutkan kalimatnya dalam matan, wala syai'a mitlahu. Dan tidak ada yang serupa dengan dia. Yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, ittafaqa ahlus sunnah ala anna Allah laisa kamitslihi syai. Telah sepakat seluruh ahlus sunnah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengannya sesuatu apapun. La fi dhatih, wala fi sifatih, wala fi af'alih. Tidak serupa dengannya segala sesuatu apapun. Tidak serupa pada zatnya, tidak serupa pada sifatnya, tidak serupa pula pada af'alnya. Tidak sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sama dengan sifat Allah, tidak sama dengan zatnya, tidak sama pula dengan fi'il-fi'ilnya. Walakin lafzat tashbih qad sara fi kalamin nasi lafzan mujmalan. Tetapi lafaz tashbih telah menjadi lafaz yang mujmal di kalangan manusia. Yang dimaksudkan dengan lafaz kadang-kadang makna yang benar, kadang-kadang dimaksudkan makna yang salah. Hati-hati. Kalau apa yang kita dengar dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah biduni tashbihin wala ta'til, atau ucapan para ulama bighairi tashbihin, tanpa tashbih, maka maknanya sama seperti apa yang dikatakan tadi, maknanya tamtsil, bighairi tamtsil. Tetapi kalimat tashbih dipakai pula oleh mereka dengan makna yang lain. Wahwa kalau makna sahihnya huwa manafahu al-Qur'an wa dalla alaihi al-aql min anna khasa'is ar-Rabb ta'ala la yusaf biha shay'un min al-makhluqat. Yurad bi al-ma'na sahih wa huwa manafahu al-Qur'an. Makna yang benar adalah makna yang dinafikan dalam Al-Qur'an. Wa dalla alaihi al-aql, dan juga dipahami oleh akal bahwa tidak mungkin Allah memiliki sifat yang demikian. Min anna khasa'is Rabb ta'ala, bahwa keistimewaan Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat yang khusus bagi Allah, la yusaf biha syai'un minal makhlukat. Ini makna benar, bahwa tidak mungkin disifati makhluk-makhluk dengan sifat-sifat khusus sifat keistimewaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yumathiluhu syai'un minal makhlukat, maka tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu apapun. Sama seperti Allah katakan laisa kamitslihi syai. Berarti la syabiha lahu maknanya laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengannya. Wa radda 'ala al-mumtazilah al-mushabbiha wa huwa as-sami'ul basir. Dan kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mereka-mereka yang menyamakan dengan makhluk bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat sami' dan sifat basir. Wa radda 'ala an-nufat al-mu'attilah, dan dengan kalimat itu Allah menentang orang-orang yang menolak sifat. Wanabina azakumullah, perhatikan. Mereka berkata bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluk. Oleh karena itu, tidak mungkin Allah mendengar. Karena makhluk mendengar juga. Wanabina azakumullah. Yang mereka nafikan tasbih apa tamthil? Wanabina azakumullah. Mereka putar balikan kalimat tasbih dengan tamthil. Kalau tasbih itu bukan tamthil, tamthil itu bukan tasbih. Kalau kamu katakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluknya pada segala sesuatu, maka harusnya kamu menafikan pula sifat-sifat Allah. Allah tidak mungkin mendengar, Allah tidak mungkin melihat, dan Allah tidak mungkin ada. Kalau ada, kan sama dengan makhluk. Berarti tidak ada, tidak mungkin pula tidak ada. Karena tidak sama dengan makhluk, maka jangan disifati dengan sifat apapun. Kalau disifati dengan sifat, maka itu sama dengan makhluk, katanya. Wanabina azakumullah, kata mereka, kalian adalah musyabbihin. Dan kalian dalam keadaan menyeramakan Allah dengan makhluk. Adapun kami adalah orang yang menolak tamtsil dengan keseluruhan. Wanabina azakumullah, biasa. Lafaz-lafaz yang seperti ini saya katakan tadi di awal, bahkan dalam kajian yang lalu, bahwa mereka paling pandai untuk mempermainkan kalimat, sehingga jangan dibikin pusing dengan istilah-istilah mereka. Disebutkan dalam footnote-nya di sini bahwasanya makna tamtsil dan tasybih itu sama persis, enggak ada bedanya. Baik, kalau disebut salah satunya lebih-lebih lagi. Tamtsil maknanya tasbih, tasbih maknanya tamtsil. Kalaupun disebut dua-duanya, tergantung qarinah. Kalau tidak ada qarinah yang membedakannya, maka sama persis. Kalaupun ada qarinah, maka tasbih yang maknanya mirip, beda pada satu sisi, mirip dalam satu dalam sisi yang lainnya. Tapi kalau mithil, sama persis keseluruhannya. Baik. Baik, kalau kita anggap, kita terima yang ini, kita terima bahwa itu berbeda, maka lafaz yang tepat yang mana? Allah tidak sama dengan makhluknya atau tidak mirip dengan makhluknya. Kalau tanzil, maknanya tidak sama dalam sisi apapun. Tapi kalau tasybih, mirip dari satu sisi, beda dari sisi lain. Kayak kita katakan si bulan mirip dengan bulan, ya beda. Orang lain bahkan namanya juga berbeda, tetapi kok mukanya mirip, ya itu tasybih. Tapi kalau tamtsil sama. Ini kita akidah tahawiyah, cetakannya sama, tahunnya sama, tanggalnya sama. Ini juga kita akidah tahawiyah, tahunnya sama, tanggalnya sama, cetakannya sama persis. Hadal kita, itu hadal kita, sama persis. Wanabina azakumullah, tetapi kembali kita katakan bahwa dalam ucapan ahlu sunnah mereka menyatakan istilah tasbih maksudnya tamtsil, tamtsil maksudnya adalah tasbih.